Sifatku tiada keinginan, hatiku menyayang selain dirimu. Apabila tercinta, inginkan pelukan, akan ku berikan padamu seorang semampu diriku. Selama bersama akan hanya ada cinta. Semenjak bersama takkan ada hasrat. Hilangkan cinta yang telah ada untuk selamanya. Coba sanggupi